ada 6 orang, 5 tidur. Yang satu zong-zong, pakai anti, celana pendek. Dek, jam berapa ini? Ya. Kenapa sih? Ini kan mau bangunin sahur. Dek, di tiap rumah sudah punya bekan. Ini jam 2 waktunya istirahat. Tapi kan kita beramal. Saya lihat dia kurang ini, kurang sadar mungkin banyak yang diminum. Dek, nggak ada contohnya kayak gini. Rasulullah nggak pernah ngeganggu orang yang tidur. Kelihatan dia nggak suka ya. Gini aja deh. Ada yang tahu siapa saya? Kayaknya nggak begitu tahu juga deh. Ya, dengar. Kalau masih kayak gini, lihat besok siapa yang ketabrak mobil. Itu aja. Saya kan nggak tahu. Besok siapa yang ketabrak ya? Tinggal di situ. Saya kebelen mobil dengan jadi cingwa. Pada pergi, kata pertama ke anu mobil yang depan masjidnya nggak berani. Jadi ada juga tuh mereka. Pemain preman berkadang masuk ke masjid lihat speaker bunyi. Apakah itu ancaman? Ah, enggak, saya kan cuma dengar dia. Saya esok kita tabrak mobil. Saya kan tidak tahu di mana ada tabrakan. Saya cuma ningali. Tapi sariwenan. Sesudah itu, alhamdulillah. Nah, jadi lagi. Tapi ini oleh DKM. Jadi si speakernya ku di atas pohon kemana-mana, jadi dia merasa kurang keras aja. Anak gak bisa tidur. Caranya adalah belikan speaker untuk di ruangan itu. Kasih uang 1 juta, beli speaker, mangga sing warang. Karena bisa kedengeran. Jadi kita harus lihat duduk perkaranya. Sekarang pelan atau tarik di ruangan etana ya. Tadinya saya mau cari gunting, tak kabel di gunting. Diajak juga kah melihat sini yuk. Tapi mas bagusnya kita ke sana bawa makanan, bawa beras ya. Karena di sana kan hanya 3 orang yang teriak-teriak. Yuk dengerin pak, kalau di sini kayak ini bayi sudah sakit. Ini ada kakek-kakek sudah sepuh terganggu, yang ini rumah non-Islam. Dengarkan suaranya sendiri. Harus ada penjelasan, karena ada budaya yang memang kadang ikut-ikutan. Tapi gak boleh pakai marah. Karena kalau dimarah kecenderung defensi. Terakhir. Ya. Tolong tak.